Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Bakung Rejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang Al-Kabair atau dosa-dosa besar dari Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala. Dan di antara dosa besar adalah ghibah atau menggunjing. Di antara dalil tentang hal ini adalah dari Abu Bakrah radhiallahu anhu. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam khutbahnya yang beliau sampaikan pada Yaumun Nahar, pada hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Nabi tanyakan, bulan apa ini kami diam? Karena kami menyangka kalau Nabi akan menamainya dengan nama yang lain. Lantas Nabi mengatakan, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Kami katakan betul. Kemudian Nabi tanyakan, negeri apa ini? Kami diam. Karena kami menyangka bahasanya Nabi akan menamainya dengan nama yang lain. Nabi katakan, bukankah ini adalah negeri Allah Al-Haram yang mulia? Kami katakan betul. Nabi tanyakan, hari apa ini kami diam? Karena kami menyangka Nabi akan namai dengan nama yang lain. Dan Nabi katakan, alaysa yawman nahar, bukankah ini hari nahar, hari penyembelihan? Kami katakan betul. Qal, kemudian Nabi katakan, sesungguhnya darah kalian, harta dan kehormatan kalian, alaikum haramun, haram diganggu. Sebagaimana kemuliaan hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini. Dan kalian akan berjumpa dengan Rabb kalian, dan Rabb kalian akan menanyai kalian tentang amal kalian. Ala ingatlah, janganlah kalian tarji'u kembali ba'di setelah aku wafat menjadi orang-orang kafir, dalam pengertian sebagian kalian menebas leher sebagian yang lain. Ala ingatlah, falyuballir asyhadu minkumul ghaiba, hendaklah yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Fala'alla ba'da man yabluruhu, boleh jadi sebagian orang yang sampai kepadanya hadis ini, ayakuna aw'a, lebih faham mimman sami'ahu, daripada yang mendengarnya secara langsung. Sumaqal, kemudian Nabi tanyakan, bukankah aku telah menyampaikan? Kami katakan betul. Dan Nabi katakan, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Nabi ucapkan sebanyak 3 kali. Ya, di sini dikeluarkan oleh keduanya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, tentang sabda Nabi dalam hadis Abu Bakrah, dalam khutbah Nabi SAW di hari Nahar, Nabi tanyakan, bulan apa ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sejumlah khutbah. Beliau menyampaikan khutbah pada saat hari Arafah, khutbah yang luar biasa, khutbah yang agung. Dan Nabi juga menyampaikan khutbah di hari Nahar. Wahia hadil khutbah, inilah khutbah ini. Tujuannya adalah Nabi ingin mengajarkan pada manusia tata cara haji dan perkara-perkara umum dan perkara-perkara yang lain. Maka hadhil khutbatul balighah, khutbah yang demikian berkesan ini, Nabi inginkan dengannya untuk menjelaskan kehormatan seorang muslim. Dan ini adalah bagian dari betapa sempurnanya keinginan Nabi untuk kebaikan umatnya. Maka Nabi tanyakan, bulan apa ini? Maka Nabi ingin mengingatkan mereka dan menarik perhatian, li khuturati ma'arada, karena bahayanya apa yang ingin Nabi jelaskan. Para sahabat diam, dan ini adalah bagian dari adab mereka bersama Nabi SAW. Sumaqal, kemudian Nabi mengatakan, bukankah ini bulan Dzulhijjah, yaitu bulan dilaksanakan pada bulan ini ibadah haji. Dan bulan Dzulhijjah itu bagian dari tiga bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Para sahabat mengatakan betul, kemudian Nabi tanyakan, negeri apa ini? Para sahabat diam. Dan Nabi katakan, bukankah ini negeri Allah yang mulia? Maka mereka katakan betul. Yang Nabi yakni maksudkan dengan hal ini adalah Mekah. Tsumma qala, kemudian Nabi katakan, hari apa ini? Para sahabat cuma diam. Mereka menyangka bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menamainya dengan nama yang lain. Tsumma, kemudian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah para sahabat perhatian dan hati mereka siap lil qaul, untuk mendengar apa yang Nabi sampaikan, maka Nabi katakan, bukankah ini hari nahar? Para sahabat mengatakan betul. Barulah Nabi katakan, sunnya darah, harta dan kehormatan atau nama baik kalian, alaikum haramun haram, diganggu. Sebagaimana kemuliaan hari ini di negeri ini dan di bulan ini. Artinya, darah, nama baik dan harta kehormatannya sebagaimana kehormatan hal-hal yang mulia ini, yaitu negeri Mekah, al-Baladul Haram, kemudian bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah dan hari nahar. Tsumma, kemudian Nabi mengingatkan setelah itu satu perkara yang penting. Nabi katakan, janganlah kalian, ba'di, setelah aku meninggal dunia, kalian kembali menjadi orang-orang kafir. Maka fihi, isi potongan hadis ini adalah mengingatkan dan melarang penodaan terhadap darah. Dan Allah haramkan darah seorang muslim, demikian juga orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Ala hadin sawa, sama keharamannya. Maka tidak boleh iktidak zalim terhadap dua darah ini. Lebih-lebih di masa kerusuhan dan keributan. Maka ketika terjadi fitnah masa kerusuhan dan keributan, maka seorang muslim itu menahan diri dan tidak ikut berperan serta di dalamnya. Hendaklah dia menjadi amilan faktor. Amil itu bahasa Arab kontemporernya adalah faktor. Lil islah bainan nas, damainya manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan jika ada dua kelompok dari orang-orang yang beriman, mereka iktatalu, bertempur atau kelahi atau saling menyerang, maka damaikan di antara keduanya. Inilah kewajiban seorang muslim, al-islah, mendamaikan. Jika tidak mampu demikian, maka yang kedua, dia selamatkan dirinya, dia jauhkan dirinya dari kejelekan, kerusuhan, dengan tidak masuk dan terlibat dalam kerusuhan. Kufaran, yang dimaksud dengan kafir di sini adalah kafir kecil, yaitu kafir amali atau kafir perbuatan, bukan kafir yang mengeluarkan dari agama. Dengan dalil firman Allah Ta'ala, minal mu'minin, ini ta'ifatani minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman. Ditambah kemudian Allah katakan di akhirnya, innamal mu'minuna ikhwah, orang yang beriman itu seperti saudara sekandung. Faba'da, maka setelah Nabi sebutkan, ya, maka setelah Nabi sebutkan peperangan di antara kaum muslimin, lam yanfi anhum, Nabi tidak tiadakan dari mereka persaudaraan dalam iman. Maka ikhwatun, tentu dia jamak dari akhun, dan akhun itu memiliki dua jamak, bisa ikhwanun dan bisa ikhwatun. Jika akhun tersebut maknanya adalah kawan, sadiq, maka jamaknya adalah ikhwan. Sedangkan jika akhun itu saudara-saudara, ya, maka jamaknya ikhwah. Sehingga makna Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun, orang yang beriman itu bagaikan saudara-saudara. eratnya hubungan di antara sama orang yang beriman itu semisal, serupa, tidak jauh beda dengan hubungan dengan kakak beradik satu darah. Dan Nabi katakan, falyubaligh asyhadu minkum al-ghaib, hendaklah yang menyaksikan di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak menyaksikan. Maka isi hadis ini motivasi untuk menyampaikan apa yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Dan ajakan untuk menyebar luaskan ilmu di tengah-tengah kaum muslimin. Maka siapa yang Allah berikan padanya ilmu, maka labuddha haruslah dia sebarkan, jangan dia sembunyikan. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan al-bayyinati, bukti dan hidayah yang kami turunkan. Setelah kami jelaskan pada manusia dalam Al-Kitab, dalam Al-Quran, dalam kitab suci, maka mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Maka tidak boleh menyembunyikan, maka tidak boleh kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu, ila kecuali jika dampak dari menyembunyikan sebagian ilmu adalah maslahat yang lebih besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad, tatkala Mu'ad minta izin menyebar luaskan hadis yang Nabi sampaikan, Mu'ad minta izin, afala ubasyirun nasa, tidakkah aku berikan kabar gembira ini kepada banyak orang? Nabi katakan, aku khawatir mereka pasrah, mereka yattakiluna bertawakal, kemudian tidak sungguh-sungguh dalam beramal. Maka berkenaan dengan surat Al-Baqarah ayat 159, kalimat mina atau kata-kata minal bayinati wal huda itu memiliki faedah, bahasanya tidak semua hadis, tidak semua menyembunyikan hadis itu perbuatan yang tercela. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahasanya beliau mendapatkan dari Nabi dua kantong hadis. Satu kantong beliau sebarluaskan. Ya, satu kantong lagi beliau katakan, jika saya ceritakan maka hilanglah leher ini. Ya, maka hilanglah leher ini. Ini satu kantong hadis tersendiri. Ya, jika diceritakan ya, maka akan ada pihak-pihak yang emosi dan marah, tidak terima, menghajar dan seterusnya. Boleh jadi dia adalah penguasa sehingga melakukan tindakan yang tidak diharapkan terjadinya. Dan Abu Hurairah tidak menceritakan kantong hadis yang kedua tersebut sampai beliau meninggal dunia. Apakah Abu Hurairah dalam tindakannya ini keliru, salah dan berdosa? Jawabannya tidak. Karena hadis Nabi yang tidak boleh disembunyikan adalah minal bayinati wal huda. Dalam mana kalau dia adalah hidayah, ya, maka dia menjadi kebutuhan manusia karena menjadi penerang. Satu hal yang menjadi petunjuk bagi manusia. Dan dia adalah bukti-bukti ilmu. Ya, tentang berbagai macam kebenaran. Sedangkan yang disembunyikan oleh Abu Hurairah sampai wafatnya itu adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang fitnah dan kerusuhan, kejelekan yang terjadi setelah Nabi wafat. Dan di hadis-hadis tersebut Nabi nyebut nama. Di hadis-hadis tersebut Nabi nyebut nama. Maka biang kerok di daerah ini si fulan namanya. Ini yang kemudian ini penjahat di daerah ini si fulan namanya. Ini akan terjadi demikian dan kemudian aktor intelektualnya adalah si fulan. Nabi itu isinya. Itu isi kurang lebih itu isi satu kantong hadisnya Abu Hurairah yang tidak diceritakan oleh Abu Hurairah. Dan itu bukanlah al-huda. Itu bukan bagian dari al-huda, bagian dari petunjuk yang menjadi hajat kebutuhan setiap muslim sepanjang zaman. Ya, ada pun satu kantong yang lain. Nah, itu memang isinya al-huda. Itulah yang diceritakan oleh Abu Hurairah seluruhnya tanpa ada yang disisakan satu pun. Adapun satu kantong yang lain, maka dia adalah hadis-hadis tentang fitan, tentang kerusuhan, tentang kekacauan, tentang keributan yang terjadi setelah Nabi wafat. Nabi ceritakan secara detail akan terjadi demikian. Ini akan terjadi seperti ini. Pelakunya siapa, siapa, Nabi sebut nama. Dan nama-nama tersebut, sebagainya jadi penguasa. Dan nama-nama tersebut adalah penguasa di waktu itu. Maka Abu Hurairah mengatakan, seandainya ceritakan, hilang leher ini. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah tidaklah bertentangan dengan ayat. Dan dia bukanlah menyembunyikan ilmu yang terlarang dan bagian dari dosa besar. Amma idza lam yatarattab, jika tidaklah berdampak menyampaikan, menyebarluaskan sebagian ilmu tidak berdampak mafsadah, maka wajib atas seorang muslim untuk menyampaikan ilmu dan tidak menyembunyikannya, karena manusia membutuhkannya. Dan Nabi mengatakan, rubba muballagin aw'a min sami'in. Rubba boleh jadi, rubba itu bisa litaklil dan bisa litaksir. Dan yang dimaksudkan oleh hadis adalah litaklil. Rubba muballagin, ya, terkadang atau boleh jadi, ya, muballagin orang yang disampaikan kepadanya ilmu, artinya tidak mendengar langsung, aw'a lebih faham daripada yang mendengar langsung. Dan demikianlah anugerah yang Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun hukum dominannya yang dengar langsung dari guru, ya, itu bisa, itu yang lebih maksimal memahami dibandingkan yang tidak mendengarnya secara langsung. Maka manusia bertingkat-tingkat dalam masalah ini. Di antaranya ada yang hafal teks akan tapi sedikit pahamnya sehingga tidak mampu untuk mengetahui hukum-hukum yang terkandung dalam teks. Yaitu al-fatol, redaksi dari berbagai teks yang tidak mereka hadir dan tidak mereka dengar. Walam yasma, tidak mereka dengar secara langsung. Masami'a minal umur ilmiah, berupa perkara-perkara ilmiah. Faqad yakunu, maka orang jenis ini boleh jadi lebih paham daripada orang yang hadir. Maka dia bisa mengambil faedah dan kesimpulan dari hadis yang disampaikan dan berikan faedah kepada yang lain. Dan inilah manfaat menyebarkan ilmu. Ayasila liunasin, yaitu sampai kepada sejumlah orang yang mereka bisa memahaminya. Maka fadallah, maka ini menunjukkan bahasa yang jadi maksud bukanlah sampainya teks semata, namun yang dituntut adalah faham teks dan mengamalkannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidakkah aku telah menyampaikan dan ya Allah saksikanlah sebanyak 3 kali. Ya, wa hadza fihi, isi kandungan dari potongan hadis ini, hukum asal dalam khutbah itu tidak dipanjang-panjangkan, namun diringkas dengan ringkasan yang tidak merusak maksud. Karena inilah yang awa lebih mendorong untuk bisa dipahami dan diperhatikan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lamanya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya adalah ma'inatun, tanda kedalaman ilmunya. Maka panjangkanlah salat dan pendekkanlah khutbah. Ma'inatun artinya alamatun, tanda. Ala fiqhihi, yaitu mendalamnya ilmunya. Kan tapi sebagian orang menyelisih sunnah, dia pendekkan salatnya, dia panjangkan ceramahnya atau khutbahnya. Maka dia jadikan salat itu cuma 2 menit. Sedangkan khutbah 1 jam atau lebih. Dan tidak ada yang nyantol sedikit pun di pikiran. Dan tidak ada yang terekam dari khutbah yang panjang itu syai'un sedikit pun. Nah, apa hubungan hadis ini dengan dengan judul ghibah yang sedang kita bahas, pensyarah kurang menegaskannya dan menggarisbawahinya. Tentu bisa kita tangkap bahasanya yang jadi sisi penjelasan adalah haramnya menodai nama baik seorang muslim. Dan di antara bentuk menodai nama baik akrat ya, atau nama baik seorang muslim adalah dengan menggunjing. Dan menggunjing itu adalah bentuk gangguan lisan. Oleh karena itu, selanjutnya diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an sabda Nabi, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang baik itu tidak mengganggu muslim yang lain dengan lisannya, tidak pula dengan tangannya. Dan di antara bentuk gangguan lisan adalah riba atau gunjingan. Dan orang yang berija adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Penjelasannya, yang dimaksud dengan muslim dalam hadis ini adalah muslim yang sempurna. Karena ghibah itu mengurangi kadar keislaman. Famin kamalil islami, maka bagian dari kesempurnaan Islam adalah tidak melakukan ghibah. Maka siapa yang meninggalkan ghibah sempurna Islamnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna min lisanihi, maka gangguan lisan contohnya celaan, caci maki, riba. Dan kaum muslimin selamat dari gangguan tangannya, bentuk gangguan tangan adalah dengan memukul, menyakiti kaum muslimin dengan membunuh, merampas harta dan merampas hartanya. Maka tangan adalah salah satu anggota badan yang digunakan oleh seorang muslim untuk melakukan boleh jadi perbuatan-perbuatan baik, boleh jadi perbuatan-perbuatan yang haram. Maka di antara bagian dari ajaran Islam adalah menahan tangan untuk tidak mengganggu orang lain. Dan menahan lisan untuk tidak menodai nama baik orang lain. Maka keislaman seorang hamba itu perlu dijaga dari hal-hal yang yu'athiru fihi, mengganggu atau merusaknya, berupa perkataan mukhilah yang merusak atau perbuatan yang jelek dan berbagai tindakan-tindakan yang lain. Maka seorang muslim yakunu musliman adalah betul-betul seorang muslim di hadapan Allah dengan memurnikan ibadahnya untuk Allah, pasrah hatinya kepada Allah. Wa yakunu musliman, dan dia menjadi seorang muslim yang baik antara dia dengan kaum muslimin. Dengan dia tahan lisannya untuk tidak mencaci maki orang lain, dia tahan tangannya untuk tidak memukul dan menyakiti orang lain. Fa afdalul muslimin, maka kaum muslimin yang paling mulia adalah orang yang menggabungkan dua hal, penunaian hak Allah dan penunaian hak sesama, yaitu kaum muslimin. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Dalam bahasa Arab, hijrah artinya tarku syai', meninggalkan sesuatu. Dalilnya, contohnya, warujza fahjur. Maka tinggalkanlah al-rujza, yaitu tinggalkanlah ibadah kepada berhala. Dan termasuk hijrah adalah tarkul watani, meninggalkan kampung halaman, keluar dari kampung halaman. Jika bertahan di kampung halaman itu membahayakan agama. Maka seorang muslim lari dan keluar dengan menyelamatkan agamanya ke tempat yang aman bagi agamanya. Oleh karena itu para ulama mendefinisikan hijrah dengan berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam, firaran biddin, lari menyelamatkan agama. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah lari menyelamatkan agama. Dan kewajiban hijrah itu tetap eksis sampai hari kiamat. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah tidak akan terputus sampai pintu taubat tertutup. Dan pintu taubat tidak tertutup sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Artinya ketika terjadi kiamat, ketika matahari terkeluar beda dengan makhraj tempat keluarnya, yaitu di timur, sehingga dia malah keluar dari barat, maka disitulah waktu berakhirnya taubat dan waktu berakhirnya kewajiban hijrah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, hari pada hari ya'ti ba'du ayati rabbik, datanglah salah satu ayat Rabbmu, pada saat itu tidaklah bermanfaat pada jiwa iman jiwa tersebut, manakala sebelumnya dia belum beriman. Dan yang dimaksud dengan ba'du ayati rabbik, tafsirnya adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Maka jika matahari telah keluar dari tempat tenggelamnya, maka putuslah kewajiban hijrah dan tertutuplah pintu taubat. Dan tetaplah seorang muslim dengan Islamnya dan orang kafir dengan kekafirannya, dan ada padanya tanda kekafiran. Maka ketika matahari telah terbit dari barat, maka masuk Islamnya orang kafir tidak teranggap, maka dia tetap teranggap kafir. Jika dia adalah seorang muslim yang gemar dengan maksiat, maka ketika matahari terbit dari barat, maka pintu tobat untuk tobat dari maksiat sudah tertutup. Maka dia teranggap muslim penggemar maksiat. Sedangkan sabda Nabi SAW, tidak ada hijrah ba'dal fatih setelah Fathul Mekah. Artinya tidak ada hijrah dari Mekah. Sehingga tidak ada hijrah dari Mekah sampai Madinah, karena Mekah syarat telah menjadi negeri Islam setelah dia ditaklukkan. Setelah penaklukan kota Mekah. Adapun hijrah secara umum dari negeri kafir ke negeri Islam, fahiya baqiyatun, maka masih tetap ada. Wal maksud intinya bahwa orang yang berhijrah dengan sempurna adalah orang yang meninggalkan kesyirikan, meninggalkan maksiat semacam zina, minum khamar, dan semua yang Allah larang. Dan meninggalkan negeri kafir. Sehingga hijrah itu bisa dengan badan, yaitu berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam, boleh jadi dengan hijrah hati, yaitu meninggalkan hal-hal yang haram. Adapun orang yang hijrah dalam artian bertobat dari sebagian dosa dan maksiat, non tetap terus menerus melakukan maksiat yang lain, maka ini adalah hijrah yang tidak sempurna. Ulama berselisih pendapat, bolehkah dan sahkan tobat hanya dengan sebagian dosa tanpa yang lain? Dan orang yang melakukan dosa mencuri sama berzina, dia tobat dari zinanya, namun belum tobat dari mencurinya. Sahkah tobat sebagian dosa? Ya, ulama berselisih pendapat. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan sah. Sahnya tobat dari sebagian dosa tanpa bertobat dari dosa yang lain. Yang jadi sisi pendalilan dari hadis ini, meninggalkan riba dan meninggalkan riba. Karena dalam riba itu terdapat bahaya bagi kaum muslimin. Ya, maka yang menjadi sisi pendalilan tentu ya, tidak hanya yang disampaikan oleh pensyarah, namun ada dua sisi, yaitu gangguan lisan. Di antara bentuk gangguan lisan adalah riba. Kemudian yang kedua, kewajiban untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Di antaranya adalah yang Allah larang adalah riba. Maka bagian dari orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan riba dan gunjingan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, marfu'an sabda Nabi, siapa yang memakan daging saudaranya di dunia yaitu riba, maka akan disuguhkan kepadanya pada hari kiamat dan dikatakan padanya, makanlah dalam keadaan jadi bangkai sebagaimana engkau telah memakannya padahal orangnya masih hidup. Maka dia pun memakannya, faiklahu, maka mukanya kemudian jadi cemberut tak karuan, wayasihu, dan dia teriak-teriak. Demikian adalah hadis yang diatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang hasan. Kemudian diatkan oleh Ibn Hibban dan dinilai sahih. Fikir satu ma'is tentang kisah ma'is. Ana rajulan qala li akhar, ada seorang yang berkata kepada kawannya, dialah orang ini yang telah Allah tutupi dosanya, dan dia tidak biarkan dirinya sampai dia dirajam, dilempari batu seperti anjing dilempari batu. Maka Nabi SAW berkata kepada keduanya, kula, makanlah dari bangkai keledai yang telah jadi bangkai ini, sebagaimana engkau berdua makan kehormatan orang itu. Fa'ina ma'akal tuma, maka apa yang kalian makan, kalian berdua makan, itu asyadu, lebih jelek daripada memakan bangkai ini. Penjelasan tentang bangkai-bangkai, Allah Ta'ala berfirman, wala yartab ba'dukum ba'da, janganlah sebagian kalian menggunjing yang lain. Apakah salah satu kalian mau makan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Tentu dia tidak suka. Maka makan daging bangkai satu perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Dan orang yang menggunjing hanyalah memakan daging saudaranya dengan perkataannya menodai nama baik saudaranya. Maka sebagaimana memakan daging orang setelah matinya satu hal yang tidak disukai oleh jiwa, maka fakadzalika nabaka, demikian pula hendaklah engkau benci memakan makan kehormatannya ketika dia masih hidup. Karena ghibah adalah aklun maknawiyun. Adalah memakan daging secara abstrak. Ada makan konkret dan ada makan abstrak. Makan daging abstrak menggunjing. Walauhuma, dan dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW melewati dua kubur. Dan Nabi katakan keduanya sungguh sedang disiksa. Dan tidaklah keduanya disiksa dalam masalah yang besar. Yaitu besar atau sulit untuk ditinggalkan. Bala betul innau kabirun, itu dosa besar. Yang pertama tidak membersihkan diri dari kencing. Yang kedua orang yang berjalan menebarkan namimah. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari adapun mufrad dengan redaksi semisal dari Jabir. Namun isinya agak sedikit berbeda. Adapun salah satu dari keduanya, maka karena dia suka menggunjing orang lain. Dan dia kelima Ahmad dengan sanad yang sahih yang semakna dengan Aziz Bakrah. Dan Abu Dar atau Yalisi dari Ibn Abbas semisalnya dengan sanad yang jayid. Penjelasannya, fa'ahwalu ahlil kuburi, maka keadaan orang yang di alam kubur tidak diketahui kecuali oleh Allah Ta'ala. Akan tapi Allah perlihatkan pada Rasulnya apa yang Allah kehendaki. Maka sungguh Allah telah memperlihatkan kepadanya ala halihima, keadaan keduanya. Dan ini adalah bagian dari mukjizat Nabi. Adapun kita, jika kita lewat kubur, maka kita tidak tahu lihat apapun. Karena mereka di satu alam dan kita di alam yang lain. Sabda Nabi SAW, keduanya disiksa. Maka ini dalil bahasanya seorang hamba disiksa di alam kuburnya. Maka kita mengimani adanya siksa kubur sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka siksa kubur satu hal yang ada berdasarkan dalil mutawatir. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk mohon perlindungan kepada Allah darinya di tasawuf akhir dalam salat kita. Ya, dalam hadis Nabi katakan, berlindunglah kepada Allah dari empat hal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka, azab kubur, fitnah hidup, wal mamat, dan fitnah kematian. Dan fitnah atau ujian kematian. Dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Maka tidak ada yang mengingkari adanya azab kubur kecuali orang-orang yang tersesat, yaitu Mu'tazilah di masa silam. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka mengimaninya dan mereka tunduk dengannya, dan ini adalah bagian dari pokok-pokok akidah. Faqad qala, maka Nabi katakan keduanya sedang diazab. Kemudian Nabi jelaskan sebab kenapa mereka diazab. Nabi katakan tidaklah keduanya diazab dalam perkara yang besar. Artinya itu yaitu perkara yang besar untuk ditinggalkan. Maksudnya dia adalah perkara yang remeh, perkara yang mudah untuk ditinggalkan. Meskipun demikian, beliau tidak meninggalkannya. Meskipun itu mudah, keduanya tidak meninggalkannya. Innahu kabirun ay innahu min kabairi dzunub, betul itu bagian dari dosa besar. La yastabri'u, dalam riwayat yang lain, la yastanji'u, tidak membersihkan. Wal maksudu la yastanji, artinya dia istinja namun tidak membersihkan zakarnya dengan istijmar. Maka kewajiban seorang muslim untuk menunggu sampai betul-betul berhenti kencingnya. Kemudian istijmar pakai batu atau istinja dengan air. Maka orang yang tidak menjaga diri dari kencingnya akan diadab di alam kuburnya. Dan dia adalah bagian dari dosa besar. Adapun orang yang kedua, maka dia berjalan menebar namimah. Maka ini mahalu syahid dari hadis ini. Itu wisayah, itu fitnah. Dan mengutip hadis dengan maksud al-ifsad, merusak hubungan. Allah Ta'ala katakan, janganlah kau taati setiap orang yang hobi sumpah, orang yang hina, suka mencela dan berjalan menebar namimah. Dalam satu asar disebutkan, pelaku namimah merusak dalam 1 jam 60 menit apa yang baru bisa dirusak oleh tukang sihir dalam 1 tahun. Fanama, maka pelaku namimah itu lebih berbahaya daripada tukang sihir dari sisi kemampuan merusaknya. Dan labuda haruslah kami singgung sekilas di sini, sebagian orang yang mengaku berilmu menggunakan riba dan namimah dalam rangka memecah belah ulama dan para penuntut ilmu. Ini kami serukan kepada keduanya adalah mereka menahan diri dari hal semacam ini. Sudah ada? Hah? Sudah siap belum? Belum bisa. Nah, kemudian selanjutnya hadis yang terakhir di bab riba. Diatkan oleh Tirmidzi, dinilai sahih oleh At-Tirmidzi dari Aisyah radhiallahu anha. Aisyah mengatakan, di hadapan Nabi, hasbuka min Safiyyah kada wa kada. Cukup bagimu wahai Nabi, kekurangan Safiyyah adalah demikian-demikian. Sebagian perawi menjelaskan yang dimaksudkan oleh Aisyah adalah Safiyyah itu pendek, kurang tinggi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur keras ibunda Aisyah dengan Nabi katakan, laqad qulti kalimatan, sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, seandainya dicampur dengan air laut, niscaya dia akan mencampurinya dan mengubah rasa, warna dan baunya. Ini padahal cuma satu kalimat pendek, kalimat gunjingan yang pendek. Ini. Maka di sini di antara dalil menunjukkan boleh menceritakan aib jika ada masalah yang lebih besar dibalik menceritakan aib. Bunda Aisyah menceritakan aibnya kalau dia pernah ribah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk menyampaikan hadis Nabi, karena hadis Nabi laqad qulti kalimatan ini tidak akan tersampaikan kecuali ibunda Aisyah cerita utuh apa latar belakangnya. Maka menceritakan kemaksiatan yang telah kemaksiatan yang telah berlalu hukumnya boleh jika ada masalah yang lebih besar yang ingin diwujudkan dengan cerita tersebut. Kemudian wahakaitulahu insanan, kata ibunda Aisyah, satu hari aku menirukan seseorang di hadapan Nabi. Jadi ada orang yang lucu atau ada orang yang aneh, maka gaya berjalannya aneh atau gaya ngomongnya aneh, kemudian ditiru oleh ibunda Aisyah di depan Nabi. Ya, namanya muhakah. Ya, maka ini dalil, kemudian Nabi katakan, aku tidak suka engkau tirukan seseorang li di hadapanku, meskipun aku mendapatkan upah atau balasan demikian dan demikian. Saya enggak mau nonton, saya enggak mau lihat orang yang menirukan orang lain dalam rangka menghibahnya dan menggunjingnya, meskipun saya mendapatkan hadiah atau manfaat ini dan itu. Maka hadis ini dalil bahasanya ribah itu bisa dengan lisan sebagaimana ada ribah dengan perbuatan, sebagaimana ada ribah dengan tulisan tentunya. Hadis Aisyah isinya, Aisyah berkata tentang Safiyyah, kalau Safiyyah itu anak qasiratun pendek. Karena Safiyyah, dia adalah Ummul Mukminin istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikenal dengan kesalehannya dan ketakwaannya. Dia adalah Safiyyah bintu Huya ibn Akhtab. Dan Safiyyah ini darahnya darah Yahudi, keturunan Nabi Harun alaihi salatu wasallam. Maka terkadang beliau mendapatkan dalam tanda kutip bully dari istri yang lainnya, dan terkadang Safiyyah ini sedih. Maka di antara kalimat Nabi untuk menghibur istrinya Safiyyah yang sedih, Nabi katakan, tidakkah engkau bangga? Engkau adalah anak Nabi dan suamimu Nabi. Satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh istri yang lainnya. Dia ada duanya, ya, di antara istri-istriku. Ya. Maka Nabi mau mengatakan, dirimu itu tiada duanya daripada istri-istri yang lainnya. Yaitu dari satu sisi. Ya, ayahmu seorang Nabi, maksudnya keturunan Nabi. Ayahmu seorang Nabi, suamimu seorang Nabi. Coba siapa yang lainnya yang seperti itu? Tidak ada. Yang lainnya yang seperti itu, tidak ada. Wa ma'lumun ma yakunu bainan nisa'i ad-dara'ir, dan telah satu hal yang maklum di antara perempuan yang dara'ir, jadi madu. Maka madu dalam artian dalam masalah pernikahan itu punya dua kosakata, bisa disebut dengan jarah, bisa disebut dengan jarah, tetangga perempuan. Maknanya madu. Bisa kemudian disebut dengan dorah. Ini namanya adalah dorah, jamaknya dorair. Untuk mengisyaratkan adanya saling gangguan di antara para madu. Maka namanya dorah. Namanya dorah. Ada kata-kata dorah, mengganggu. Ya, karena ya tidak lepas dari gangguan, ya. Tidak lepas dari persaingan, tidak lepas dari cemburu, ya. Yang itu harus dinikmati oleh seorang laki-laki yang poligami, ya. Menikmati suasana tidak nyaman, nah itu, ya, harus punya mentalitas. Kalau mau poligami harus punya mentalitas nyaman itu, tidak nyaman itu nyaman, gitu. Ya, tidak nyaman itu nyaman. Fa Aisyah, maka Aisyah radhiyallahu anha kanat gharat minha, cemburu dengan Sofiyah. Karena cemburunya, maka Aisyah mengatakan, ya hasbuka min Sofiyah tikada wa kada, cukup untuk kekurangan Sofiyah itu dia pendek. Taksudu, yang dimaksudkan Sofiyah itu pendek. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur keras, ya, orang yang paling istri yang paling dicintai namun melakukan maksiat. Maka Nabi tegur keras dengan Nabi katakan, kalimat pendekmu tersebut seandainya dicampur dengan lautan, dengan samudra, ya, maka samudra itu airnya akan bau. Ini, itu akan bau busuk dengan kalimat pendek tadi. Itu ghibah satu kalimat pendek. Gimana kalau ghibahnya satu paragraf? Gimana kalau ghibahnya satu muka? Gimana kalau ghibahnya satu halaman? Gimana kalau ghibahnya satu buku? Dari depan sampai belakang. 100 lembar itu ngomongin orang. Ya, tentu. Ya, gimana lagi. Ya, itu, maka seluruh lautan itu bau busuk. Bahkan bumi penuh dengan bau busuk. Ya. Maka lihat walam yashfa'laha. Tidaklah menolong baginya. Statusnya sebagai umul mukminin. Nabi celak keras. Maka Nabi SAW mengingkari Aisyah hadil kalimata, perkataan beliau ini. Maka di sini terdapat pelajaran, wajib atas orang yang beriman untuk mengingkari kemungkaran siapapun pelakunya, meskipun pelakunya adalah orang yang sangat dicintai. Maka seorang muslim wajib memiliki sikap insaf, sikap objektif, yang salah adalah salah. Istri yang salah dikatakan salah, orang yang dicintai itu keliru, maka dikatakan keliru, tidak kemudian punya muhabah, rasa tidak enak, sungkan, sehingga ketika salah itu dilakukan oleh orang yang disukai, tidak kemudian lantang menyatakan itu satu hal yang salah. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.